Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Wassalna ila bab salati jama'ah, bab salati jama'ah wal imamah. Ini pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 pekan ke-9 ya berarti. Dan kitab salat sepertinya masih panjang. Oh, tidak. Sedikit lagi ya. Insyaallah. Terakhir salat Aidain. Sedikit lagi. Siapa yang baca? Salatu jamaah di sini terkait, saya membahas pertama kali terkait dengan hukum salat berjamaah. Yang jelas di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya salat jamaah merupakan salah satu dari syiar Islam, min syairil Islam. Dan dengan sebab inilah ditegakkan tujuan ini menjadi tujuan utama, salat jamaah menjadi tujuan utama ditegakkan masjid. Dan di dalam tarikh Islam kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW pertama sekali beliau sampai ke Madinah, yang beliau bangun adalah masjidnya. Ya, yang pertama sekali beliau ketika sampai di Madinah yang beliau bangun adalah masjidnya. Artinya perkara ini terkait dengan salat jamaah ini merupakan perkara yang besar di dalam Islam. Khilaf ulama terkait apakah salat jamaah itu fardu ain ataukah fardu kifayah ataukah sunnah muakkadah. Dan tiga pendapat ini ya. Apakah dia fardu ain? Apakah dia fardu kifayah? Apakah dia sunnah muakkadah? Penulis di sini memilih bahwasanya salat berjamaah untuk salat lima waktu ini fardu ain. Artinya wajib atas setiap individu. Tentu di sini ditekankan kepada laki-laki. Berjamaah di masjid maksudnya. Ini fardu ain atas setiap individu muslim, laki-laki dewasa yang berakal. Adapun kalangan Syafi'iyah atau yang lainnya, sebagian mereka berpandangan bahwasanya dia sunnah muakkadah. Namun Imam An-Nawawi beliau menguatkan, beliau mengatakan wa ashahul mansus, yang dinaskan, pendapat yang lebih rajih dari yang dinaskan oleh Syafi'i, bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Dalil yang digunakan kelompok yang mengatakan dia sunnah muakkadah ataupun fardu kifayah ini lebih kurang serupa. Di antaranya dalil mereka adalah terkait dengan afdhaliyah salat berjamaah. Afdhaliyah salat berjamaah, bahwasanya Nabi SAW bersabda salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bis 27 darajat. Mereka mengatakan sekiranya salat berjamaah itu fardu ain, tentunya tidak ada nilai sama sekali yang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur. Sementara dalam hadis ini masih dikatakan sholat munfarid itu dia ada nilainya, tetapi jika dilakukan berjamaah maka nilainya dilipat gandakan sampai 27 derajat, bukan tidak ada nilai. Nah, ini diantara argumentasi mereka. Adapun hadis yang dibawakan oleh Syekh di sini, penulis di sini, terkait dengan Nabi SAW mengancam ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang tertinggal dari sholat berjamaah, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Muhadzab atau di dalam Majmu' atau di dalam Shahih Sahih Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Jika dilihat secara lebih menyeluruh terkait dengan hadis ini, terkait dengan bagaimana atau mengapa Nabi SAW mengatakan demikian ini, maka dapat difahami bahwasanya pada masa itu tidak mungkin satu orang sahabat pun yang tertinggal dari jamaah atau seorang muslim pun tertinggal dari jamaah, melainkan dia pasti seorang yang munafik. Artinya kata Imam An-Nawawi dan yang lainnya, hadis ini ancaman atas orang-orang munafik yang memang mereka meremehkan syiar-syiar Islam termasuk salat berjamaah. Ya. Dan dalil yang kuat diantaranya selain hadis ini, dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu hukum asalnya adalah fardu ain. Ya, yang lebih kuat daripada ini bahkan adalah juz hadis Abdullah ibn Umi Maktum atau Abdullah atau Amru. Ya, nama beliau Abdullah atau Amru. Dia mengatakan Abdullah ibn Umi Maktum, dia mengatakan Amru ibn Umi Maktum. Ya, ini salah seorang muazin Nabi yang buta. Ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwasanya hadisnya ada beberapa hadis, ada hadis Abu Hurairah, ada hadis Ibnu Umi Maktum sendiri. Artinya Ibnu Umi Maktum sendiri menceritakan kisahnya. Dan dalam riwayat yang lain, yang sahabat yang lain yang mengisahkan kisah tersebut. Di antaranya Abu Hurairah mengisahkan bahwasanya datang seorang yang buta, tidak disebutkan namanya. Abu Hurairah tidak sebutkan namanya, datang seorang yang buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diberikan keringanan untuk salat di rumahnya. Tentunya ini salat fardu lima waktu. Dalam riwayat Ibnu Maktum pun serupa. Beliau menceritakan bahwasanya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan keringanan agar dia boleh salat fardu di rumahnya, tidak mengikuti jamaah di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awalnya Nabi memberikan keringanan tersebut. Namun ketika Ibnu Umi Maktum akan keluar dari masjid, Ibnu Umi Maktum dipanggil kembali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Atas ma'uan nida? Apakah engkau mendengar an-nida?" Apa maksud nida? Azan. Ibnu Umi Maktum mengatakan, "Qultu na'am." Aku menjawab, "Saya dengar." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ajib. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la ajidu laka rukhsah. Aku tidak dapatkan bagimu rukhsah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, maka jawab seruan azan tadi. Nah, ini maksud menjawab seruan azan itu yaitu dengan mendatanginya. Bukan semata-mata membalas mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Itu hal yang berbeda. Nah, hadis ini menunjukkan kuat sekali bahwasanya salat lima waktu itu yang dilakukan secara berjamaah asalnya wajib bagi atau atas laki-laki. Karena melihat kondisi Ibnu Umi Maktum memberikan alasannya. Pertama, dia seorang yang buta. Yang kedua, tidak ada orang yang menuntunnya antara dirinya dan masjid. Yang ketiga, antara rumahnya dan masjid dikhawatirkan ada hewan buas. Karena di sana ada juga kebun yang bisa juga dia selain dengan hewan buas dengan sebab adanya kebun tadi sebagainya dia bukannya ke masjid tapi tersesat ke tempat lain. Ini diantara alasan-alasan yang diajukan oleh Abdullah Ibnu Umi Maktum. Sehingga di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dengan semua alasan tadi. Seorang yang buta tidak ada yang menuntunnya di antara rumahnya dan masjid. dikhawatirkan hewan buas dan ada kebun yang mungkin menyebabkan dia tersesat dan seterusnya. Namun tidak berselang lama, ya tentunya Nabi memerintahkannya dengan sebab wahyu yang diterimanya. Nabi SAW membatalkan rukhsah yang sebelumnya diberikan. Bahkan Nabi mengatakan, la ajidu laka rukhsah, aku tidak dapatkan bagimu rukhsah. Wallahu a'lam. Baik. Ahlu sunan, faham ahlu sunan? Man hum ahlu sunan? Siapa? Penyusun kitab hadis yang dikenal dengan corak sunan. Secara asal, kalau dikatakan ahlu sunan, ini tidak keluar dari empat sunan arba'ah. Sunan Abu Daud, sunan An-Nasai, sunan At-Tirmidzi, sunan Ibn Majah. Baik. Terus. Wanabi wa marfu'an inna rajulan al-mamu yu'tam mabi. Fa idza kabbara fakabbaru wa la takabbiru wa fakabbaru. Fa idza kabbara fakabbaru fakabbiru wa la takabbiru hatta yakabbiru. Hatta yakabbiru. Fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Wa idza shalla qa'iman fashallu qiyaman. Wa idza shalla qa'idan fashallu qu'udan ajma'un. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi sahihain. Baik. Sebelum kita sebelum yang ini tadi terkait dengan kefarduan salat berjamaah. Kalaupun kita mengambil pendapat yang mengatakan fardu karena zahir hadis menunjukkan ke sana, maka kefarduan ini khusus bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Artinya perempuan tetap lebih utama bagi mereka salat di rumahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, namun jika perempuan ingin ikut berjamaah di masjid, maka dalam kondisi yang aman bagi perempuan untuk keluar rumahnya ke masjid, maka tidak boleh bagi siapapun untuk melarang mereka untuk sholat berjamaah dalam kondisi yang aman dari fitnah, baik di dalam perjalanannya ataupun ketika di masjidnya. Maka di sini di antara pelajarannya bahwasanya di dalam Islam keluarnya perempuan ini sangat ketat aturannya. Bahkan hanya untuk ibadah saja masih ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mungkin dia atau mereka terhalangi untuk melakukan sebagian dari ibadah tersebut. Contohnya dalam hal ini sholat di masjid. Jika dikhawatirkan besar kemungkinan terjadi fitnah di perjalanan atau bahkan di masjid itu sendiri bagi perempuan, mungkin di dalamnya jamaahnya biasa, masyarakatnya sudah umum sholat di masjid bersiap berjamaah sehingga ramai laki-laki, sementara masjidnya sempit misalnya. Ada perempuan yang ingin ikut sholat, ini tentu fitnahnya menjadi kemungkinan fitnahnya besar. Dalam kondisi seperti ini, perempuan tidak diperkenankan untuk sholat di masjid. Tetapi jika aman dari hal itu semua, misalnya masjidnya luas atau memang ada tempat khusus bagi perempuan, sekalipun itu kosong tidak pernah diisi oleh laki-laki dalam sholat lima waktu, hanya diisi misalnya hanya digunakan tempat tadi kalau sholat Jumat karena yang berkumpul lebih banyak misalnya, dan seterusnya, intinya aman dari segala fitnah, maka ini tidak boleh seorang pun untuk menghalangi perempuan untuk datang ke masjid memenuhi sholat berjamaah sekalipun tidak diwajibkan atas mereka. Kemudian berjamaah paling sedikit ini dua orang, imam dan makmum, dan semakin banyak semakin baik. Semakin banyak ini semakin Baik. Nabi SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat seorang yang sendirian sampai 27 dengan keunggulan 27 derajat. Kemudian terkait dengan salat berjamaah antara dua orang misalnya. Tadi berjamaah itu paling sedikit dua orang. Satu orang imam tentunya, satu orang makmum. Di mana tempat imam, di mana tempat makmum? Maka jika terjadi salat itu dilakukan oleh dua orang saja, seorang imam dan seorang makmum, jika makmumnya adalah laki-laki, maka tempatnya di sisi kanan imam. Tempatnya di sisi kanan imam. Berdasarkan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau radhiyallahu an pernah berjamaah bersama Nabi SAW, lalu beliau berdiri di sebelah kirinya, di sisi kirinya. Maka Nabi SAW menarik telinganya atau menarik kepalanya, memindahkannya ke sebelah kanan. Pelajaran dari hadis ini sahih, diriwayatkan dalam kitab sahih. Pelajaran yang pertama, posisi makmum jika dia bersendirian, maka dia di sebelah kanan. Ini jika laki-laki. Pelajaran yang kedua, bahasanya boleh melakukan gerakan di luar gerakan sholat, di dalam sholat, jika memang gerakan tadi dibutuhkan. Jika memang gerakan tadi dibutuhkan, tanpa memalingkan dirinya dari kiblat. Kemudian jika makmumnya adalah seorang perempuan, maka posisinya di belakang. Maka posisinya ada di belakang imam. Jika makmumnya seorang perempuan saja, maka posisinya di belakang imam. Jika makmumnya laki-laki lebih dari seorang, maka posisi mereka jika memungkinkan di belakang imam. Namun jika dalam kondisi yang memaksa, dapat mereka menyusun di sebelah kanannya, atau bisa jadi satu kiri satu kanan dalam kondisi tertentu yang memang maksa untuk seperti itu. Namun jika memang dapat di belakang, ini yang utama. Kalau memang tidak mungkin untuk di belakangnya, didahulukan sebelah kanannya. Jamaah perempuan, baik dia satu ataupun dua dan seterusnya, tetap di belakang. Jika seorang yang menjadi imam adalah seorang wanita, jika yang menjadi imam seorang wanita, tentunya wanita mengimami untuk wanita. Laki-laki mengimami untuk laki-laki dan wanita. Wanita mengimami untuk wanita. Khunsa. Bukan mukhannas ya, khunsa. Khunsa itu orang yang memiliki kelamin ganda. Orang yang memiliki kelamin ganda, maka dia mengimami untuk khunsa dan untuk perempuan. Tidak boleh khunsa bermakmum di belakang seorang perempuan. Mengapa? Karena ada kemungkinan kalau dia adalah laki-laki. Paham? Karena dia ada kemungkinan dia adalah seorang laki-laki. Paham? Seorang yang memiliki kelamin dua, ini bukan bencong, maafkan, bukan waria, ya, bukan waria. Tapi orang yang memang terlahir dalam kelainan genetik, masuk di sini ya, sehingga dia di situ memiliki kelamin dua. Dan hukum terkait dengan khunsa ini, dia dihukumi laki-laki atau perempuan, dia tetap akan dihukumi laki-laki atau perempuan. Jadi memang tidak ada pernah Allah menciptakan kelamin ketiga. Yang ada itu laki-laki perempuan. Adapun khunsa, dia akan dihukumi apakah dia laki-laki dan perempuan, dilihat dominannya bagaimana. Saluran pembuangan, saluran kencingnya yang mana yang digunakan. Itu yang menunjukkan kelamin dominannya. Maka dia dihukumi dengan hukum yang dominan tadi. Namun dalam kondisi yang dia tidak diketahui misalnya, atau belum diketahui secara pasti ini laki-laki atau perempuan, tapi diketahui dia adalah khunsa, maka khunsa tidak boleh bermakmum di belakang perempuan. Dan khunsa tidak boleh menjadi imam di depan laki-laki. ya. Paham? Dan posisi imam ketika jamaah tadi seluruhnya adalah perempuan dan imamnya adalah perempuan, maka fi wasthahinna. Nah, berada di tengah saf dan di dalam saf. Itu maksudnya. Dia berada di dalam saf pada posisi yang di tengah. Bukan seperti imam jika imam itu adalah laki-laki yang dia berada di depan saf. Ya. Ini. Adapun tadi jika imamnya laki-laki dan makmumnya satu orang laki-laki, maka makmum berada di samping kanan imam. Tetapi kalau untuk perempuan, maka dia tetap berada di dalam saf dalam kondisi bagaimanapun. Jadi tidak menonjol ya. Baik dia salat berjamaah di masjid ataupun di rumah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan salat jamaah juga masih. Bagi kelompok yang memandang jamaah itu sunnah muakkadah atau fardu kifayah, maka mereka seperti halnya yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, dinukil oleh Imam Al-Muzani di dalam mukhtasarnya, bahwasanya jika dia salat berjamaah di masjid itu bagus dan ini yang aula. Namun jika dia salat di rumah tetapi berjamaah, itu lebih baik ketimbang dia salat sendiri. Dan tentunya salat di masjid jami ini jauh lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Artinya di sini yang menjadi ibrah di sini adalah jamaahnya, bukan tempatnya. Bukan tempat. Kemudian terkait dengan seorang yang sudah melakukan salat, kemudian dia mendapati jamaah. Artinya seorang melakukan salat, lalu dia datang misalnya atau singgah ke masjid dan dia dapati jamaah di sana. Maka dia dianjurkan untuk ikut berjamaah bersama jamaah yang ada di masjid tadi, dan salat yang dia lakukan bersama jamaah tadi dianggap sebagai nafilah baginya. Sebagaimana Syekh memberikan isyarat dengan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Abu Daud, An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitu ma fi rihalikuma, tsumma ataitu ma masjidal jamaah, fa shallaya ma'hum fa innaha lakuma nafilah." Jelas? Nah, artinya ini orang yang sudah salat duluan. Lalu dia mampir ke masjid dan di masjid dia saksikan jamaah ada. Jamaah sedang ditegakkan untuk salat yang sama ya, bukan salat yang berbeda. Maka dia dianjurkan untuk sholat bersama jamaah di masjid dan itu dihitung sebagai nafilah baginya. Dan hadis ini pun secara zahir menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu tadi apa? Tidak wajib. Seandainya wajib bukan nafilah, tapi justru sholat yang sebelumnya tidak sah. Yang wajib adalah yang berjamaah. Ini. Makanya dalam hal apakah sholat berjamaah itu wajib atau tidak, dia tidak menjadi ciri seorang itu keluar atau tetap atau kokoh di dalam ahlussunnah. Faham maksudnya? Artinya tidak boleh dan tidak layak seorang mengeluarkan saudaranya dari sunnah hanya gara-gara saudaranya memandang sholat berjamaah itu tidak wajib. Tetapi jika seorang memandang sholat itu tidak wajib, maka dia dikeluarkan dari Islam, bukan lagi sunnah. Tapi kalau masalah sholat berjamaahnya, khilaf para ulama dalam hal ini syadid. Khilafnya syadid. Oke, kalau kita perhatikan penjelasan Imam Nawawi dalam kitab-kitab beliau terkait dengan sholat jamaah, khususnya dalam Shahih Muslim dan Majmu'. Sepertinya insya Allah kita akan menjadi mengikuti mazhab Nawawi. Ya. Dan kasus-kasus yang seperti ini, yang serupa dengan ini banyak. terkait dengan khilaf para ulama. Artinya ini ruang bagi setiap muslim untuk tasamu, untuk bertoleransi. Yang bermasalah apa? Yang tidak sholat. Tapi yang jelas seluruh kaum muslimin sepakat, sholat berjamaah itu lebih utama, jauh lebih utama daripada sholat sendirian. Bahkan jika dalam satu kampung tidak ditegakkan jamaah, maka bahkan ini bisa menjadi ciri mereka akan diperangi atau tidak. Makanya Imam Nawawi menguatkan, bahkan kata beliau, al-asah mansus, katanya asahul mansus. Nas, jika dikatakan oleh ulama Syafi'iyah nas, atau Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan nas, yang dimaksud dengan nas itu apa? Bukan nas Al-Quran dan Sunnah, tapi yang dimaksud dengan nas itu adalah kalamnya Imam Syafi'i. Itu yang dimaksud dengan nas. Kemudian terkait dengan ini hukum, masih hukum-hukum terkait dengan jamaah. Hukum terkait dengan jamaah yang berikutnya, bahwasanya makmum harus mengikuti imam. Jika seandainya makmum mendahului gerakan imam, artinya dia melakukan gerakan sebelum imam melakukan gerakan, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Makmum masih berdiri, dia sudah duluan turun sujud, maka batal sholatnya. Makmum masih sujud, dia duluan mengangkat wajahnya untuk duduk, maka batal sholatnya. Yang utama itu imam bergerak, baru setelah itu dia mengikuti gerakan imam. Walaupun tidak jauh, walaupun imam baru naik, dia baru menyusul. Artinya jaraknya dekat. Tapi yang jelas imroh di sini adalah imam duluan, gitu. Paham? Tapi kalau bersamaan, sholatnya enggak batal. Memang sholatnya tidak batal, tetapi tentu mafdul. Yang afdol adalah tetap dia, bahkan yang ditekankan dia, imamnya dahulu, baru dia mengiringi gerakan imam. Nah ini. Nabi SAW bersabda, inna maju'inul imam liyuktammabih. Liyuktammabih. Artinya, kalaupun imam bergerak kemudian sempurna gerakan imam, baru kita ikuti gerakan imam, ini pun baik. Dan tidak boleh juga mengakhirkan gerakan dari gerakan imam sampai tertinggal sekian banyak rukun. Sebagian ulama mengatakan batas paling banyak jaraknya dua rukun yang berdekatan. Jika lebih dari dua rukun, maka dia batal imamahnya atau batal jamaahnya. Kalau lebih dari dua rukun. Dan seterusnya dari sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutammabi, sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka kalian bertakbir. Jangan kalian bertakbir sampai dia takbir lebih dahulu. Itu. Ini bukan ngangkat tangannya ya. Ingat, yang namanya takbir apa? Lafaz Allahu Akbar, bukan ngangkat tangan. Ya, bukan ngangkat tangan. Idza raka'a farka'u. La tarka'u hatta yarka'a. Wa idza qala sami'allahu liman hamida fa qalu rabbana wa lakal hamd. Ya, ini sebagian ulama, kebanyakan Hanabilah mengatakan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini kemarin sudah kita singgung. Syekh juga memberikan seperti itu. Namun makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Iza sajada fasjudu, jika imam sujud, ikuti sujud. Ya. Jadi di istidrak gerakan kita itu mengistidrak gerakan imam. Dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan imam sholat duduk. Ini bagian dari mengikuti imam. Idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'un. Ya. Saya tidak membawakan riwayat yang lain, seolah-olah beliau memutlakkan bahwasanya makmum berdiri ataupun duduk di dalam sholat itu mutlak bagaimana kondisi imam. Namun Allah alam, kita berpegang dengan hal yang paling akhir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika beliau sakit, menjelang beliau wafat, beliau sholat dalam keadaan duduk. Abu Bakar sholat mengikuti sholat Nabi, di belakang Nabi atau di sisi Nabi, dan Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Lalu kaum manusia, kaum muslimin sholat mengikuti sholatnya Abu Bakar, dan mereka dalam keadaan berdiri. Ini hal paling akhir yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal ini pun dijelaskan oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i di dalam kitabnya. Dan ini adalah hadis Aisyah. Dan juga dalam hadis Jabir. Sebagian ulama tadi, ya Imam Syafi'i dan Syafi'i ya, Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitabnya. Seperti halnya juga Imam Al-Bukhari. Jika seandainya imam salat dalam keadaan duduk, maka bagi yang mampu berdiri, maka mereka salat berdiri. Bagi yang mampu berdiri, mereka salat dalam keadaan berdiri. Karena hukum asal salat itu berdiri. Adapun duduk, ini ada illahnya. Ada illahnya. Maka ketika seorang itu tidak memiliki illah untuk duduk, maka dia tetap berdiri, termasuk di dalam jamaah. Mereka mengatakan wa dzalika li'annahu alaihi salatu wassalam shalla bihim fi akhir hayatihi wa huwa jalis wa Abu Bakrin ila jambihi qa'imun wan nasu qiyam. Dan ini akhir dari hadza akhiru amrayn. Ini yang terakhir dari dua perkara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melakukan apa yang paling akhir dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ta'arud antara dua perkara. Sampai mana tadi? Sampai situ ya? Baik, lanjutkan. Ini terkait siapa yang berhak menjadi imam. Ini terkait siapa yang berhak menjadi imam. Yang pertama, di sini Syekh atau penulis mengatakan urutan orang yang berhak menjadi imam, yang pertama dilihat aqra'uhum di kitabillah. Yang dimaksud dengan aqra'uhum di sini asalnya yang paling memiliki hafalan banyak. Dan menjadi konsekuensi konsekuensi pokok dari ini tentunya bacaannya baik, bukan sekedar bagus suara, tapi bacaannya baik. Terlebih pada hari ini banyak orang punya hafalan subhanallah, konon hafalnya 30 juz, kemudian disuruh baca Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya ada yang seperti itu, lamnya qalqalah, bahkan ada harkatnya, ada imalahnya atau ada nakalnya dan seterusnya, antara huruf ha dan ha berubah, huruf hamzah dan ain, ain menjadi hamzah, hamzah tetap hamzah, atau ain menjadi ain, hamzah menjadi ain, mu'minun misalnya. Nah tentu ini keluar dari hal ini. Aqra'uhum di sini asalnya adalah yang paling banyak hafalannya dan tentunya menjadi konsekuensi pokok dari hal ini masuk dari akrauhum, seorang tidak dikatakan qari kecuali bacaannya baik. Seorang tidak dikatakan qari kecuali bacaannya baik. Kemudian setelah ini, jika sama, maka yang paling faham dengan sunnah, artinya faqih yang kedua. Yang kedua adalah seorang faqih di sini. Jika sama dalam masalah bacaan, sama dalam masalah kefaqihan sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Ini ketika pada masa itu. Adapun kalau sekarang bukan hijrahnya, tapi apa? Yang lebih dulu Islamnya dan usianya. Itu yang keempat yang disebutkan Syekh di sini. Ya. Imam Asy-Syafi'i memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Beliau berpandangan bahwasanya jika seorang yang pertama sekali dilihat yang paling faqih. Yang paling faqih. Dengan catatan asalkan dalam masalah bacaan, dalam masalah bacaan terkait dengan apa yang wajib di dalam sholat cukup. Pada batasan cukup, artinya bacaan Al-Fatihahnya dan surat-surat yang dia baca di dalam sholatnya tadi. Bacaannya tepat, bacaannya baik. Selama bacaan Al-Fatihahnya baik, dan bacaan yang lazim tentunya Al-Fatihah. Kemudian bacaan tentu surat-surat tertentu baik bacaannya, artinya dalam hal membaca dia baik sekalipun hafalannya sedikit, karena tadi hukum asal yang disebut dengan akro siapa? Hafal, yang paling banyak hafalan. Ini hukum asalnya. Nah, di sini lihat bacaan yang baik tapi dia tidak begitu hafal. Artinya tidak banyak hafalannya. Tapi dia faqih. Maka didahulukan yang faqih. Maka didahulukan yang faqih. Jika dalam hal kefaqihan, faqih tadi terkait dengan sholatnya, dia memiliki standar minimal kefaqihan terkait dengan sholatnya. Apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang fardu, apa yang membatalkan sholatnya. Dia punya pengetahuan tentang itu. Dan dia memiliki hafalan yang banyak, bacaannya bagus. Dia jadi imam, itu pun baik. Itu yang kedua. Mengapa didahulukan faqih terkait dengan aqra, qari? Karena terkait dengan muqtada sholatnya, konsekuensi sholatnya. Karena bisa jadi orang yang tidak faham dengan hukum-hukum salat misalnya, atau tidak faham dengan hukum-hukum dalam ini, dia mengurangi atau dia menambahkan di dalam salat dan dia tidak tahu. Tapi Imam Nawawi tetap menguatkan akro. Di antara argumentasi Imam Syafi'i dan orang yang lain yang sependapat dengan beliau apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini dilihat, diucapkan di hadapan para sahabat. Diucapkan di hadapan para sahabat. Sementara adatnya para sahabat, akra'uhum afqahuhum. Benar? Yang paling, yang qari, yang paling banyak bacaannya, dia yang paling faqih. Ini adatnya para sahabat. Sementara pada masa belakangan didapati ternyata terkadang sebagian orang banyak hafalannya, tetapi dalam masalah fikih, dalam masalah hukum, kurang. Terlebih pada masa hari ini, pada masa kita ini, hafalannya banyak, suaranya mungkin bagus, tajwidnya bisa jadi bagus, tapi dalam masalah apa yang hukum-hukum terkait dengan sholat dan yang lainnya, dia sangat sangat minim. Ya. Bahkan ada orang yang bacaannya banyak, bagus, tumaninahnya rusak. Ya, sementara tumaninah bagian dari rukun dari salat. Ya. Jadi saya pribadi lebih condong pada pendapatnya Imam Syafi'i. Terlebih melihat pada kondisi kita hari ini. Tapi jika didapati orang ini dia seorang qari dan dia juga faqih, tentu dia lebih utama dari siapapun, sekalipun usianya muda. Sekalipun usianya muda. Kemudian seorang tidak boleh menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Ini dalam dua bentuk. Bentuk pertama, secara asal seorang tidak boleh menjadi imam kecuali dia diizinkan oleh penguasanya. Seorang tidak boleh menjadi imam di negeri tertentu, sekalipun itu negerinya sendiri, kecuali atas izin dari penguasa ini. Ini hukum asal. Makanya yang berlaku di masa Khulafaur Rasyidun dan setelahnya, para imam, para khulafa, imam itu ditunjuk oleh penguasa tertinggi. Bahkan yang menjadi imam di negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan, di wilayah pusat, siapa? Gubernurnya. Ketika Khulafa Rasyidun, misalnya Abu Bakar atau Umar, menunjuk seorang sahabat untuk menjadi amir di negeri-negeri yang jauh, maka secara otomatis dialah yang menjadi imam di masjid di negeri tersebut. Ya, ini yang pertama. Maka memang sebenarnya yang lebih tepat, imam itu atas izin atau penunjukan oleh penguasa. Jadi bagaimana kalau ada penertiban imam, khatib dan sebagainya oleh penguasa? Ya memang pada asalnya itu hak mereka. Hanya tinggal masalahnya sekarang landasan untuk memberikan mandat bahwasanya yang menjadi imam di sini si anu, menjadi imam di sini si anu, penguasanya paham atau tidak, itu aja. Ini masalah belakangan, masalah kontemporer belakangan. Tentunya mereka di bawah nasihat dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam hal ini. Di kita ada majelis ulama-nya ataupun melalui departemen agama dan sebagainya. Tapi yang jelas secara asal ini memang hak penguasa. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang tidak boleh menjadi imam di rumah orang lain kecuali atas izin pemilik rumah. Jadi kalau kita bertamu ke rumah saudara kita, wah saya ini qori. Kemudian tiba setelah berjamaah sholat di rumah itu, karena saya qori saya maju gitu, menyelonong gitu ya. Enggak boleh. Kecuali kalau diizinkan oleh tuan rumah. Bahkan ini kelanjutan dari hadis Muslim ini, seorang tidak boleh duduk di atas tikar saudaranya sampai saudaranya mengizinkan untuk hal itu. Tidak boleh kita duduk di atas lantai saudara kita sampai saudara kita mau memberikan izin untuk. Baik. Yang bagi semestinya selayaknya bagi imam ayyataqaddamu imam. Imam itu maju di depan jamaahnya. Kemudian sebelum dia bertakbir, ini memulai salat, hendaknya dia memberikan aba-aba, memerintahkan jamaah untuk meluruskan dan merapatkan saf. Dan menyempurnakan saf yang di depan, kemudian saf berikutnya, kemudian saf berikutnya, seterusnya. Jadi di antara hal yang menyelisih sunnah, seorang menjadi imam dia maju lalu dia takbir, dia tidak memperhatikan kondisi safnya. Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya, dalam sunannya, sunan At-Tirmidzi, beliau membawakan riwayat secara muallak dari Ali bin dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari demikian juga dari Abu Bakar, para khulafa Ar-Rasyidun, bahwasanya Abu Bakar tidak takbir sampai dia mengecek saf itu rapat dan lurus. Bahkan Utsman dan Ali memerintahkan orang lain untuk mengecek saf itu, dan dia tidak takbir, keduanya tidak takbir kecuali petugas tadi sudah mengatakan safnya telah lurus. Ini di dalam Jami' At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi membawakannya secara muallaq, tidak menyebutkan sanadnya, dan beliau menyandarkan kepada al-Khulafa. Bahkan Nabi SAW, apa kata para sahabat Anas dan yang lainnya, Nabi meluruskan saf seperti beliau meluruskan anak panah. Bagaimana seorang meluruskan anak panah? Anak panah itu kalau bengkok sedikit saja itu sulit untuk kita gunakan. Sudah bagus bidikannya, meleset juga. Akhirnya kalau anak panah itu bengkok sedikit, bidikannya harus dibikin meleset. Karena kalau dibidik secara tepat, dia akan meleset kenanya. Dan tentunya hal ini kan sulit. Maka sangat sangat diperhatikan lurusnya. Sampai beliau memukul dada-dada sebagian sahabat yang lebih nongol daripada yang lain. Sampai suatu hari beliau selongsong keluar, beliau berpikir, para sahabat sudah maklum, karena setiap kali sholat diingatkan terus. Beliau ingin takbir, beliau hentikan gerakannya, beliau berbalik, luruskan safnya lagi, karena ada yang lebih nongol satu orang. Nah ini Nabi SAW, demikian yang dilakukan oleh Abu Bakar, demikian yang dilakukan oleh Umar, demikian yang dilakukan oleh Utsman, Ali, dan para a'immah. Dan di sini saya mengatakan, siapa yang sholat sendirian di belakang saf tanpa ada uzur, di sini saya menguatkan bahwasanya sholatnya harus diulang. Artinya di sini pertama, jika memang ada uzur di situ, maka tidak perlu diulang. Ini yang tidak ada uzur sengaja. Ini pendapat saya di sini. Bahkan yang lain mengatakan jika seorang mendapati dirinya sendirian di belakang saf, maka sementara saf yang tadi penuh, setelah saf itu penuh, takbir, nanti mundur orang satu orang. Ada yang berpendapat demikian. Ini yang dilakukan oleh sebagian saudara kita dari salah satu ormas. Tapi di sini jelas, jika seorang mendapati dirinya sendirian di belakang saf, sementara saf di depannya sudah penuh, dia tidak mungkin untuk masuk di dalam saf tadi. Kalau dia masih mungkin untuk masuk, maka dia masuk. Barangkali dia melihat safnya penuh, tetapi setiap jarak antara setiap orang ini renggang. Nah, biar dia masuk, agar mereka yang lain, biarkan yang lain memberikan ruang bagi dia, sehingga barangkali dengan dia masuk, saf tadi yang renggang menjadi rapat kalau ada kerenggangan. Tapi kalau memang itu asalnya sudah penuh dan tersisa satu ruangan yang memang luas tapi tidak cukup untuk satu orang, maka tidak perlu dia memaksakan di situ, karena ketika dia memaksakan di situ, dia mengganggu yang lain. Kalau ini yang tadi kasusnya memang setiap satuan atau beberapa orang di situ memang renggang, masih mungkin untuk dirapatkan. Dan kalau semuanya berusaha untuk merapikannya, akan tersisa satu ruang untuk satu orang misalnya, atau bahkan lebih untuk satu orang, maka dia masuk saja. Tapi jika tidak bagaimana? Salah satu pendapat yang diajukan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, dilihat kalau memang ada kira-kira saudaranya yang akan mengikutinya setelah itu, atau misal ada orang baru di depan pintu masjid, atau ada yang sedang ambil wudu, maka dia tunggu orang tadi agar dia sholat takbir bersama yang lain, sehingga dia tidak takbir sendirian di belakang saf. Tapi jika tidak ada lagi, maka dia takbir saja di situ. Tidak perlu dia menunggu, atau tidak juga perlu dia menarik orang yang ada di dalam saf. Kalau dia tarik orang di dalam saf, berarti saf di depannya menjadi kosong. Ya kan? Ya, saf di depannya menjadi kosong. Dan ini madarat bagi jamaah, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Gitu. Ingat? Seperti itu. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas, ini tadi yang kita sebutkan, bahwa Nabi memindahkan beliau dalam salah satu salatnya, ini salat malam asalnya ya. Demikian juga salat fardu. Jika makmum itu sendirian, maka dia salat di sisi kanan. Kemudian hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, jika kalian mendengarkan iqamah maka berjalanlah untuk salat, famshu. Bukan fasri'u ya. Famshu, berjalan. Wa alaikumus sakinah wal aqar. Berjalan tadi dengan tenang dan tenang saja, santai. Ya, tidak juga bagaimana? Bertele-tele. Bagaimana? Apa? Lemah gemulai gitu. Sengaja dilambat-lambatkan ya, tidak. Jalan normal maksudnya. Artinya tidak perlu kita berlari untuk mendapatkan saf tadi. Wala tusri'u, jangan berlari, jangan terburu-buru. Apa yang kalian dapatkan dari jamaah tadi, maka sholatlah, lakukan sholat itu, lanjutkan, dan apa yang tertinggal maka sempurnakan. Ini jelas. Kemudian juga terkait dengan orang yang masbuk. Yang tadi yang masbuk pertama, bagaimana dia mendatangi jamaah. Yang kedua, orang yang masbuk tadi sekarang dia sudah berada di dalam saf, apa yang harus dia lakukan? Maka apa yang dilakukan imam, dia segera mengikuti gerakan imam. Tentunya takbiratul ihram terlebih dahulu. Karena takbiratul ihram rukun yang membuka pada salat. Kalau orang tidak takbiratul ihram tiba-tiba langsung sujud, takbir sujud, sah? Tidak sah salatnya. Ya. Ya, takbiratul ihram, lalu setelah itu dia takbir intiqal. Takbiratul ihram, lalu dia takbir intiqal. Terlepas dia mengangkat tangan ataupun tidak. Karena kita sudah bahas kemarin, mengangkat tangan di dalam takbir itu pada segala tempatnya itu sunnah. Ya. Jadi bukan menunggu. Dia sudah sampai di dalam saf. Imamnya sedang sujud. Oh, ini rakaat pertama. Saya tunggu aja lah nanti imamnya berdiri baru saya takbir. Ini keliru, ikhwan. Tapi dia masuk ke dalam saf, dia takbiratul ihram, lalu apa yang dilakukan imam dia ikuti. Kalau imamnya sujud, sujud. Kalau imamnya duduk, duduk. Dimanapun tempatnya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga asalnya ada dalam Sahihain, Nabi SAW mengatakan, "Idza ataitum wa nahnu sujud fasjudu ma'ana." Jika kalian datang ke masjid mendatangi kami, mendatangi jamaah, dan kalian dapati kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian bersama kami. Wala ta'udduha syai'an. Wa man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Jika dia sudah mendapatkan satu rakaat, maka dia mendapatkan salat. Dan jika dia mendapatkan gerakan imam dimanapun itu, maka dia dapatkan jamaah. Walaupun barangkali dia tidak mendapatkan rakaat. Misalnya dia dapati imam duduk tawaruk pada rakaat terakhir, maka dia duduk di situ, maka dia sudah mendapati jamaah. Hanya dia tidak mendapati rakaat atau salat. Artinya dia berdiri lagi, lakukan salat secara sempurna. Tetapi jamaah dia ada dapat. Yang lucu hari ini saya lihat, kalau imam itu gerakannya berada di tengah-tengah rakaat, dan rakaatnya rakaat-rakaat awal atau rakaat pertengahan, ditungguin. Tapi pas gilirannya duduk tawaruk, imamnya duduk tawaruk, segera. Ini berpolitik dalam sholat. Dalam sholat pun ada politiknya nih. Berpolitik dengan Allah subhanallah. Ya? Yang benar adalah, apa yang dilakukan oleh imam, maka segera kita ikuti. Jika imam duduk, duduk. Bahkan jika imam duduk di antara dua sujud. Bahkan jika imam itu duduk istirahat. Imam kita dapat imam sujud. Kita takbiratul ihram, imam ternyata sudah bangkit badannya, tapi masih sujud istirahat. Maka kita duduk istirahat. Imam berdiri, kita ikut berdiri. Kecuali kalau imamnya tidak pakai duduk istirahat. Kita ketika kita takbiratul ihram, imamnya di akhir sujud dan dia ngangkat kepalanya dan dia langsung berdiri. Ya sudah, berarti kita langsung ikut berdiri. Paham ini? Ada yang ingin saya sampaikan tadi tapi sedikit lupa, ini kita lanjutkan dulu. qala al-musannif rahimahullah dan salati ahli al-a'dari wal mariyu yu'ta'u min sunnah jama'ati fa idza kana al-qiyam yazid fi marad fi maradihi salla jalisan fa in lam yuqif fa 'ala janbihi bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama imrana dhani husainin salla qa'iman in lam tastati' fa qali salla qa'iman wa salli qa'iman salli qa'iman fa'in lam tastati' faqa'idan fa'in lam tastati' fa'ala janbin rawahu al-bukhariyu wa'in syakta alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha falahu jam'u bainal zuhri wal asri wa bainal isya'aini fi waqti ihdahuma. Baik, salat ahlul a'zar, salat orang-orang yang memiliki uzur. Keumuman ulama ketika membahas ini dalam kitab-kitab mereka, mereka memulai dengan musafir. Tapi Syekh di sini memulai dengan marid. Ini berbeda ini. Ini tartib baru. Tartib muhdats ya. Tidak masalah di sini, terlebih pada masa sekarang hal-hal terkait dengan musafir. Pertama, hal-hal terkait dengan musafir itu banyak. Kondisi-kondisi terkait dengan musafir itu banyak. Tapi pada masa sekarang ini, kondisi terkait dengan yang sakit ini yang lebih luas lagi. Kasusnya yang lebih sering terjadi ketimbang safar. Coba kita dalam setahun berapa kali melakukan safar? 2 kali, 3 kali? Berbeda dengan orang dulu, bisa berkali-kali melakukan safar. Bahkan bisa jadi sepanjang tahun safar. Tapi sakitnya jarang. Sehat-sehat gitu ya. Kalau kita dalam setahun sakitnya segala penyakit ada pada kita kan. Bisa jadi beliau melihat dari sisi itu. Pertama, ahlul azhar di sini adalah marid. Mereka diberikan uzur untuk tidak menghadiri jamaah. Terkait dengan salat jamaah tadi, terkait dengan salat jamaah yang kita katakan, sebagian ulama mengatakan salat jamaah itu tidak wajib, bukan fardu ain. Mereka yang mengatakan salat jamaah bukan fardu ain sepakat dengan orang yang mengatakan salat jamaah itu fardu ain. Dalam hal mereka tidak memberikan rukhsah bagi orang untuk meninggalkan jamaah kecuali kalau dia memang memiliki uzur. Paham? Makanya Imam Ar-Rafi'i sendiri mengatakan, sekalipun kami memandang salat jamaah itu sunnah muakkadah. Ar-Rafi'i mengatakan sunnah muakkadah ya, berbeda dengan Nawawi. Nawawi mengatakan fardu kifayah. Sekalipun kami mengatakan salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, tapi kami tidak memberikan kelapangan bagi seorang untuk meninggalkan jamaah kecuali jika dia memiliki uzur. Hal yang senada dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i terkait dengan uzur. Aku tidak memberikan kelapangan sedikit pun bagi orang untuk meninggalkan jamaah kecuali dengan sebabku uzur. Sepakat mereka kan dengan orang yang mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib ya tentu jelas. Sharif wajib apa? Ya hanya uzur. Uzur itu syar'i. Dan di antara uzur syar'i tersebut adalah marid, sakit. Dan jika kondisi sakit ini dapat bertambah dengan sebab musalli itu sholat dalam keadaan berdiri, maka baginya boleh untuk sholat dalam keadaan duduk. Atau jika sakitnya menjadikan dia sulit untuk berdiri, sakit tertentu, kalau kita berdiri, goyang segala dunia ini, sehingga bisa jadi ketika kita ruku, bukan kita ruku, tapi kita tersungkur. Ada sakit-sakit seperti itu. Pernah mengalaminya? Kalau belum pernah, coba saya sarankan untuk sengaja masuk angin pada level yang berat. Rasain itu goyangan dunia, goncangan dunia itu. Berdiri saja berputar segalanya. Ketika kita ruku, goyang segalanya, akhirnya kita pun bisa tersungkur. Atau sakit-sakit yang lain. Maka ini boleh bagi musalli untuk sholat dalam keadaan duduk. Jika berat juga baginya, tidak mungkinkan baginya untuk duduk, maka boleh dia sholat dalam dengan memiringkan atas salat dengan lambung, lambung kanannya, dengan lambung kanannya. Jika tidak mampu dengan itu, dia salat dengan isyarat dalam keadaan terlentang. Tidak mampu juga, sementara dia sadar, berarti dia melakukan dosa. Apalagi coba, kalau orang dalam keadaan sadar, akalnya ada, hadir, kecuali kalau dia gila atau pingsan. Kalau gila atau pingsan, ya tidak disuruh salat di saat itu. Ya. Nah, ini salat bagi orang yang sakit. Jika berat baginya untuk melakukan sholat pada setiap waktunya secara tersendiri, sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, dan seterusnya, maka boleh baginya untuk melakukan sholat dalam keadaan menjamak sholat rubaiyat. Sholat rubaiyat, sholat yang 4 rakaat. Menjamak yang lain. Misalnya dia berada dalam satu perjalanan yang bukan perjalanan yang masuk dalam masafatus safar atau masafah qasar, ya. Artinya dia dalam perjalanan tapi bukan safar, bukan perjalanan safar. Dia perjalanan di dalam kotanya, macet misalnya, kondisi macet. Ya enggak mungkin dia tinggalkan mobil di tengah jalan itu kan? Coba untuk macet di Bandung atau macet di Jakarta gitu. Di jalan macetnya, jalan protokol itu macet. Waktu azan tiba, antum keluar dari mobil, antum salat, apa yang terjadi? Itu mobil diderek orang nih. Dan antum diamuk massa nih. Karena macetnya dia tetap bergerak. Ini tadi. Nah, apa yang harus dia lakukan? Oh, saya tidak mungkin untuk sholat saat ini. Zuhur misalnya. Nah, dia harus pasang niat. Nanti insya Allah saya akan jamak dengan sholat asar di waktu asar. Mengapa harus pasang niat? Karena kalau dia tidak pasang niat, bisa jadi dia jatuh dalam kategori orang-orang yang melalaikan sholat. Meninggalkan sholat secara sengaja. Demikian kemarin kita sampaikan bahwasanya wajibnya sholat ini wajib yang sifatnya muwassaq atau mudayyak, muwassaq. Jadi boleh bagi kita untuk melakukan sholat di awal waktu, di pertengahan waktu, atau di akhir waktu. Hanya kalau kita memang ingin melakukan sholat di pertengahan waktu atau di akhir waktu dengan sebab tertentu tentunya, maka wajib bagi kita untuk memasang niat. Karena kalau kita tidak berniat di situ, maka kita dianggap telah melalaikan sholat. Sekalipun kita tetap sholat di pertengahan waktu misalnya. Yang pertama. Yang kedua, sekiranya seorang meninggal sebelum dia sempat melakukan sholat, jika dia sudah memasang niatnya untuk melakukan sholat di pertengahan waktu karena ada uzur tentu, pekerjaan atau sebagainya yang lain, maka dia tidak dianggap meninggalkan sholat, dia tidak dianggap melakukan dosa. Tapi kalau tidak, dia berdosa karena waktu sholat sudah masuk. Demikian juga dengan orang yang berniat untuk menjamak dengan jamak takhir. Ya, harus pasang niat dari awal. Saya jamak sholat maghrib di sholat di waktu sholat isya bersama sholat isya. Saya ingin sholat zuhur di waktu sholat asar, dijamak dengan sholat asar. Sudah dipasang nih niatnya. Enggak boleh los begitu saja. Tidak boleh los begitu. Tapi kalau jamak takdim tidak perlu seperti itu. Tidak dibutuhkan seperti itu. Karena jamak takdim kita langsung kapanpun kita melakukannya di waktu zuhur menarik sholat yang belakangan kan. Nah ini. Tapi kalau memindahkan sholat yang dahulu ke akhir, tentunya harus. Baik, lanjutkan. Maka muslim sholat musafir, wakadzalika musafir yajuzu lahu al-jam'u, yusammu lahu al-qasru li-sholati ar-ruba'iyyati ila ramadain, wa lahu fitru bi ramadhan. Baik, terkait dengan sholat musafir. Ini khilaf ulama terkait batas safar itu apa? Ini luas sekali. Kita berpegang bahwasanya safar itu di satu perjalanan itu dihukumi safar dilihat secara uruf. Karena kalau dilihat secara batas, maka riwayat-riwayat safarnya para nabi dan para sahabat misalnya, terkadang pada batas yang pendek, kadang ada yang sangat lebih pendek lagi, kadang yang jauh, sehingga sulit untuk menetapkan batas safar kalau jika hitung dengan kilometer atau mil secara definitif. Maka yang paling akrab wallahu alam, tentunya masalah rajih dan marjuh itu masalah yang sifatnya subjektif. Ini jika dihitung dilihat secara urf. Jika perjalanan tadi sudah secara urf dianggap sebagai safar, maka itu safar. Jika tidak, sekalipun itu keluar kota, tapi perjalanannya tidak dianggap atau secara urf tidak dianggap sebagai safar, maka itu tidak dianggap safar dan hukum-hukum safar tidak berlaku di situ. Nah, sekarang ketika seorang itu melakukan perjalanan yang dihukumi itu sebagai safar, bagi mereka yang menetapkan safar itu dengan jarak tertentu pun, maka ketika terpenuhi jarak tadi, itu yang dihukumi safar, ya. Dan jarak tadi dihitung di batas kota, bukan dihitung dari rumah ke rumah, paham? Tapi dari batas kota. Batas kotanya pada batas kota yang akan dikunjunginya misalnya. Nah, yang manapun, ketika perjalanan tadi sudah dianggap safar, maka boleh baginya untuk dijamak. Bahkan dianjurkan baginya untuk dikosar salatnya tadi. Salat yang dikosar ini salat rubaiyat. Jamak itu tidak mesti rubaiyat. Yang tidak boleh dijamak itu cuma satu salat apa? Salat subuh tidak mungkin dijamak dengan salat yang lain. Tapi salat maghrib dijamak dengan salat isya. Adapun qasar ini salat yang rubaiyat. Ada salat subuh dan salat maghrib itu tidak bisa diqasar. Coba kalau diqasar jadi 1,5 rakaat. Gimana salat maghrib jadi 1,5 rakaat? Setelah ruku langsung salam gitu ya. Ini disunahkan qasar. Dianjurkan qasar. Namun jika dia melakukan secara itmam, ternyata itu pun diperkenankan baginya. Terkait dengan musafir, maka qasar tadi untuk sholat yang dia lakukan setelah dia memulai perjalanan, bukan sebelum. Paham? Jika seorang berencana untuk melakukan perjalanan, melakukan safar jam 2 misalnya, siang. Jam 2 siang. Maka tidak boleh dia mengqasar salat zuhurnya. Karena di waktu zuhur dia belum safar. Tapi dia memiliki pilihan. Boleh baginya untuk menjamak salat asar kepada salat zuhur. Ya? Paham? Menjamak bukan diqasar, menjamak. Apalagi misal dia melakukan perjalanan pakai kereta api misalnya atau pakai pesawat. Sementara nanti waktu asar dia ada di dalam kereta atau di dalam pesawat, sulit untuk sholat. Belum lagi untuk wudunya kan misalnya. Nah, dengan perkiraan seperti ini, maka dia boleh, dia memiliki pilihan untuk menjamak asarnya kepada sholat zuhur. Jamak saja. 4 rakaat. Kemudian jam 2 dia melakukan safar. Di saat asar dia tidak perlu sholat. Atau dia sholat zuhur 4 rakaat, kemudian dia melakukan safar. Ketika sholat asar dia melakukan sholat asar 2 rakaat qasar. Setelah dia melakukan safar, ya. Dan walahul fitr bi Ramadan, dan bagi musafir boleh berbuka pada bulan Ramadan. Mana yang lebih utama di bulan Ramadan bagi musafir, untuk berpuasa atau untuk fitr? Maka dilihat kondisi musafirnya. Jika dia mampu untuk melakukan puasa di dalam safarnya dan tidak berbahaya bagi dirinya, maka ini lebih baik dia berpuasa. Ini untuk puasa. Adapun sholat dianjurkan baginya untuk qasar, bukan lebih baik untuk itmam. Ya, paham ya? Puasa dengan sholat bedanya, kalau puasa, jika dia mampu berpuasa di dalam safarnya, maka lebih baik bagi dia untuk puasa. Tapi kalau sholat, lebih baik bagi dia untuk, atau lebih utama baginya untuk qasar. Ada orang akalnya lebih pintar daripada syariat. Wah, sholat juga lebih baik sholat, itmam lebih baik. Ya kalau dia mau itmam dengan alasan tertentu, misalnya ihtiyat, ada keraguan, sedikit keraguan, misalnya dalam masalah jarak qasar dan sebagainya, silakan ihtiyat. Tapi kalau beranggapan secara mutlak lebih baik, nah ini yang harus butuh dalil. Adapun puasa demikian. Tapi kalau dengan puasanya menjadikan madharat baginya dalam safarnya, maka lebih baik bagi dia untuk berbuka. Kita lanjutkan sedikit lagi. يوم ذات الرق يوم ذات رقاق رقاع صلاة الخوف أن طائفة صفر معه وطائفة وجود وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قوما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. طيب إني salat khauf. Salat khauf. Salat khauf itu ada beberapa bentuk salat khauf. Ini disebutkan Syekh di sini cuma satu bentuk saja. Bentuk yang disebutkan Syekh ini bentuk di mana ketika musuh itu berada bukan di arah kiblat. Musuh itu berada bukan di arah kiblat. Apakah dia di belakang, membelakangi di belakang punggung kaum muslimin, ataukah di sisi yang lain? Yang jelas dia musuh antara kaum muslimin dengan kiblat itu tidak ada musuh. Musuhnya arah yang lain, paham? Nah, dalam kondisi seperti ini, di antara cara salatnya yang seperti yang disebutkan saya di sini dari hadis yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dibagi dalam dua kelompok misalnya. Satu kelompok salat bersama Nabi, satu kelompok berjaga. Ya, satu kelompok berjaga, tentu berjaga menghadap ke arah musuh. Bukan berjaga menghadap ke arah kaum muslimin ya yang sholat, enggak. Menghadap ke arah musuh. Artinya punggung orang yang berjaga itu mengarah kepada kaum muslimin yang sedang sholat. Apakah dia di belakang, ataukah di belakang kiblat, ataukah menyamping. Nah, yang sholat bersama imam, yang sholat bersama imam, dia sholat sempurna satu rakaat bersama imam, mengikuti imam. Kemudian pada rakaat kedua imam naik, makmumin juga naik. Lalu imam memanjangkan bacaan sementara jamaah tadi sholat sendiri-sendiri. Lalu mereka salam. Setelah mereka salam, mereka bergantian. Berarti makmum berapa rakaat? Dua rakaat. Satu rakaat bersama imamnya, satu rakaat disempurnakan sendiri. Kemudian mereka berganti dengan yang berjaga sebelumnya. Nah, sekarang yang berjaga masuk di dalam tempat sholat tadi, di belakang imamnya. Imam kan tadi memanjangkan bacaan agar tadi yang di belakangnya, yang mengikutinya pada rakaat pertama tadi selesai melakukan sholat dan dapat disusul oleh kelompok yang kedua. Nah, yang kedua sholat bersama imamnya. Sholat bersama imamnya, lalu imamnya duduk tasyahud. Jamaahnya berdiri menyempurnakan sholatnya. Sampai mereka selesai tasyahud, mereka salam bersama salamnya imam. Faham? Faham? Faham enggak gambarannya? Jadi ada dua kelompok ini. Satu kelompok yang sholat bersama imam, satu kelompok berjaga. Ini sholat, maksudnya sholat bersama imam itu dari awal. Nah, yang sholat bersama imam, imam takbir, mereka ikut takbir. Imam selesai rakaat pertama, imam berdiri, mereka pun berdiri. Hanya di sini bedanya, imam memanjangkan bacaan, sementara mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Tidak mengikuti imam. Mereka baca Al-Fatihah, baca surat, lalu mereka ruku, mereka itidal, mereka sujud, lalu mereka salam. Sementara imam masih berdiri. Mereka salam, mereka gantikan posisi yang berjaga. Nah, yang berjaga masuk pada tempat sholat. Dan mereka dapati imam dalam keadaan berdiri. Mereka takbir, dan imam tadi berdiri sekira cukup sampai jamaah yang kedua bisa membaca Al-Fatihah. Nanti dapat sholat bersamanya. Sholat mereka dengan gerakan imam, mengikuti gerakan imamnya. Nah, imamnya sudah berapa rakaat berarti? Sudah dua. Jamaah yang kedua berapa rakaat? Satu. Nah, sekarang imamnya duduk. Artinya ini sholatnya dua rakaat. Dikosor ya, sholatnya dikosor dua rakaat. Imamnya duduk. Tasyahud. Dan nanti di akhir tasyahud imamnya akan salam. Tetapi sebelum imamnya salam, imamnya menunggu jamaah tadi. Jamaah yang kedua tadi kan masih berdiri. Ketika imam duduk tasyahud, jamaahnya berdiri. Nah, imam menunggu jamaah tadi sampai jamaah tadi pun duduk tasyahud. Lalu imam salam, lalu jamaahnya pun ikut salam bersama salamnya imam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua misalnya, cara yang lain, ada beberapa cara, kita akan sebutkan beberapa saja. Jika musuh itu di hadapan kaum muslimin, artinya musuh itu berada di antara kaum muslimin dan kiblat, maka bagaimana sholatnya? Maka tidak dibentuk dua kelompok, tapi seluruhnya sholat bersama imam. Ada dua saf misalnya, ya, ada dua saf misalnya. Seluruhnya sholat bersama imam, mereka takbir, imam takbir, mereka takbir, imam ruku, mereka ruku, lalu imam sujud. Barisan pertama sujud bersama imam, barisan kedua berdiri. Dalam keadaan itidal tadi kan? Kan rukunya sama. Rukunya sama, itidalnya sama. Imam sujud, barisan pertama ikut sujud. Sujud pertama duduk sujud, ya. Lalu berdiri kan? Lalu berdiri. Nah, ketika barisan pertama tadi sudah berdiri bersama imamnya tetap berdiri, maka barisan kedua sujud. Barisan kedua sujud. Sujud sekali, duduk antara dua sujud, kemudian sujud, setelah itu berdiri. Setelah mereka berdiri, mereka pindah tempat. Jamaah pada barisan belakang pindah ke depan, jamaah pada barisan depan pindah ke belakang. Pada rakaat kedua, imam tentunya akan sedikit memanjangkan bacaan kan, menunggu jamaahnya bangkit. Pada rakaat kedua, mereka salat bersama imam sampai ruku, iktidal, lalu imam sujud. Jamaah pada yang tadi di barisan kedua kan pindah ke depan. Nah, jamaah yang sekarang berada di depan ikut sujud bersama imam. Sementara yang di belakang menunggu. Imamnya duduk tasyahud, jamaah pada barisan depan tadi yang sebelumnya barisan kedua duduk tasyahud. Jamaah yang sekarang berada di barisan kedua yang tadi berada pada barisan depan, mereka sujud, dua sujud, duduk, lagi sujud, lalu duduk tasyahud. Lalu mereka salam bersama salam imam. Ini baru dua cara. Ada cara-cara yang lain. Kita cukupkan dengan dua cara ini saja. Lanjutkan. Tapi yang jelas paham ya cara salat khauf. Baik, kondisi di mana kondisi khauf tadi sangat berat. Ishtaddal khauf. Kalau tadi kondisi khauf dalam keadaan perang dan sebagainya, dan mereka masih mungkin untuk sholat seperti itu, walaupun dengan cara yang berbeda dengan keumuman sholat. Ini khaufnya sangat berat. Misalnya dalam keadaan perang, perangnya berkecamuk. Tengah berkecamuk sampai waktu sholat. Lalu bagaimana? Maka mereka sholat dalam keadaan yang mungkin bagi mereka untuk sholat. Baik dalam keadaan mereka jalan, baik dalam keadaan mereka berkendara. Ya, kalau masih mungkin mereka untuk diam, berdiri di satu tempat buat jamaah, ya tentu ini lebih utama. Ini dalam keadaan yang sangat mencekam. Untuk berdiam diri di satu tempat itu berat. maka mereka sholat dalam keadaan bagaimanapun yang mereka dapat, jalan kaki ataupun berkendara, menghadap kiblat ataupun tidak. Mereka ruku dan sujud dengan isyarat di sini. Demikian juga jika seorang itu khauf atas dirinya sendiri, misalnya dia dalam keadaan safar melintasi suatu hutan, di situ banyak hewannya sebagainya, timbul khauf. Kalau saya berdiam diri di satu tempat ini, bagaimana? Ada hewan buas di sini. Demikian juga misalnya seorang yang dikejar musuh. Kalau dia dikejar musuh, berdiam diri di satu tempat dalam waktu yang enggak lama, 2 menit aja, mungkin untuk disusul oleh musuhnya kan? Kan enggak mungkin orang sholat dalam 30 detik kan? 2 rakaat sekalipun, enggak mungkin kan 30 detik. Kalau ada orang sholat 2 rakaat 30 detik, pasti enggak tumaninah. Dalam keadaan seperti ini, maka dia sholat bagaimana yang dia mampu. Dia sholat bagaimana yang dia mampu. Fattakullah mastata'tum. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kira-kira berapa pertemuan lagi kita selesai ini? Kitabus Shalah. 1 atau 2 paling banyak ya. Baik, itu di belakang ada pertanyaan. Ya. Jadi kan untuk yang posisi laki-laki untuk tempat yang khusus itu memang bisa di sebelah kanan dan kiri memang sekitar atau gimana? Tempat yang khusus? Jadi itu tempatnya memang bisa satu saf aja. Jika memang bisa satu saf, imamnya di depan maka makmum di belakang. Kalau nggak bisa? Kalau tidak bisa maka makmum di sebelah kanan. Kanan. Ini asal. Kalau nggak bisa makmum sebelah kanan. Tapi kalau enggak memungkinkan juga hanya sebelah kanan saja, ada yang kiri ada yang kanan ya, lakukan se yang bisa saja. Kalau untuk posisi wanitanya? Wanita. Wanita asalnya di belakang. Kondisi juga cuma satu sapa gitu. Tempatnya seperti itu. Itu ngapain antum jamaah dengan perempuan yang bukan mahram antum? Hah? Enggak, maksudnya itu ada ikhwan yang lain juga. Ada ikhwan yang lain. Nah. Dalam kondisi seperti ini perempuan harus menjauhi itu dulu. Mau sholat bergantian. Ya, misalnya sholat-sholat di terminal yang ruang sholat, saya lucu, Indonesia ini negara mayoritas muslim, tapi di tempat-tempat publik tempat sholatnya, ya Allah, lebih bagus kamar mandinya, lebih lapang kamar mandinya. Apakah itu di terminal, apakah itu di bandara, sebagainya, kadang kamar mandinya luas minta ampun. Pas giliran tempat sholat, satu baris saja. Padahal negeri ini negeri muslim. Sementara kalau kita lihat di luar negeri sana, negeri yang mayoritasnya bukan Islam orangnya, tempat sholatnya bagus juga disediakan itu. Nah, dalam kondisi seperti itu tadi, maka perempuan dan laki-laki harus memisahkan diri. Karena di situ tidak aman dari fitnah dalam kondisi seperti itu. Di antara fitnahnya apa? Laki-laki sholat di samping perempuan. Sementara itu bukan mahramnya. Kami masih suka bingung menentukan urf jarak safar karena biasanya tergantung kebiasaan masing-masing orang dalam bepergian. Urf itu dihitung berdasarkan urf. Apa itu urf? Urf itu kebiasaan, keumuman manusia, bukan kebiasaan masing-masing orang. Kebiasaan masing-masing orang tidak dikatakan urf. Tidak dikatakan adah. Yang disebut dengan adat apa? Adat itu adalah suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dalam satu komunitas, satu masyarakat. Itu disebut adat. Ya, bukan kebiasaan satu orang, dua orang, enggak. Kira-kira bagaimana cara kami menentukan off tersebut? Apakah setiap beda kota itu pasti jarak safar? Misalnya Bandung Cimahi, Bandung Garut. Saya lihat Bandung Cimahi tidak. Saya lihat Bandung Garut pun belakangan saya mempertimbangkan kembali, memikirkan kembali Bandung Garut. Atau Bandung Subang pun serupa. Tapi enggak tahu Subangnya Subang mana ya. Kita enggak tahu Subangnya Subang sebelah mana. Tapi kalau Bandung Cimahi, yang di Bandung tinggalnya di Muhammad Toha, dekat dengan bypass Cimahi. Ya, Cimahinya di jalan itu, dekat dengan Dustira misalnya. Ya, itu cuma berapa menit pakai motor. Ini tidak. Jadi off dihitung di sini off keumuman manusia. Off kita hari ini. Ada sebagian kita asal pindah kota saja berarti itu safar. Nah, asal pindah kota saja itu safar. Wallahu alam, yang seperti ini saya pikir tidak akurat. Saya pikir tidak akurat. Ditambah lagi Nabi SAW mengatakan as-safar qita'atun minal azab. Kalau kita pindah dari Bandung ke Cimahi, saya pikir belum ada azabnya, belum kerasa azab. Kecuali kalau jalan kaki mikul beban 10 kilo ya, wallahu alam. Apakah dalam salat khauf waktu salat harus diawalkan atau boleh diakhirkan? Bagaimana kondisi yang memungkinkan? Bagaimana kondisi yang memungkinkan? Salat zuhur di awal waktu zuhur ataukah di akhir waktu zuhur, ataukah mungkin bahkan bisa dilakukan mungkin di waktu asar? Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Bani Khuraizah, sebagian sahabat bersama Nabi salat asar di waktu telah tenggelam matahari. Wallahu a'lam, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.